والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله في الموافقات أيضا استدلال كل من اخترع بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح بأن السلف اخترعوا أشياء لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبة المصحف وتصنيف الكتب وتدوين الدواوين وتضمين الصناع وسائر ما ذكر الأصوليون في أصل المصالح المرسلة فخلطوا وغلطوا واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها وهو كله خطأ على الدين واتباع لسبيل الملحدين فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك وعبروا على هذه المسالك إما أن يكونوا قد أدركوا من فهم الشريعة ما لم يفهمه الأولون أو حادوا عن فهمها وهذا الآخر هو الصواب إذ المتقدمون من السلف الصالح هم كانوا على الصراط المستقيم ولم يفهموا من الأدلة المذكورة وما أشبهها إلا ما كانوا عليه وهذه المحدثات لم تكن فيهم ولا عملوا بها فدل على أن تلك الأدلة لم تتضمن هذه المعاني المخترعة بحال وصار عملهم بخلاف ذلك دليلا إجماعيا على أن هؤلاء في استدلالهم وعملهم مخطئون ومخالفون لسنته فيقال لمن استدل بأمثال ذلك هل وجد هذا المعنى الذي استنبطت في عمل الأولين أو لم يوجد فإن زعم أنه لم يوجد ولابد من ذلك فيقال له أفكانوا غافلين أما تنبهت له أو جاهلين به أم لا ولا يسعه أن يقول بهذا لأنه فتح لباب الفضيع فضيحة على نفسه وخرق للإجماع فخرق للإجماع الإمام الشاطبي mengatakan dalam muwafaqat istidlal dan dalilnya setiap orang yang mengadakan bid'ah atau menganggap baik satu perkara yang diadakan yang tidak ada di masa salafus salih, mereka beralasan tersenyap salaf mengada-adakan banyak hal yang tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semacam pencatatan mushaf Al-Quran, penulisan buku nahwu, buku tafsir, buku hadis, tadwinul dawawin, pencatatan diwan itu buku sama daftar tentara yang terjadi di masa Umar, siapa aja tentara, ada tentara resmi, mulai ada tentara resmi, dan di masa Nabi tentara enggak resmi, semuanya enggak ada tentara yang memang pekerjaannya tentara, enggak ada. Zaman Umar mulai ada watan menusana, tak menusana apa? Seorang pembuat rajin, semacam rajin kulit atau semacam ya, penjahit atau kain, ada penjahit, kemudian dia salah ukur, akhirnya rusaklah kain kita, maka dia punya tanggung jawab untuk mengganti. Fatwa ini baru muncul di masa tabi'in. Karena aslinya kan dia penjahitnya adalah al-amin, orang yang beramanah, aslinya enggak punya domain. Karena dia diamanai oleh orang yang datang, saya punya kain seperti ini, saya mau buat celana, tolong buatkan. Di al-amin, dia enggak punya kewajiban domain kan. Tapi banyak ulama dalam rangka untuk apalagi setelah zaman semakin rusak, orang semakin tidak amanah, jenaknya sendiri, maka memfatwakan adanya tatmin sunnah. Wasa'iri ma dzakara, dan semua yang disebutkan oleh para ulama usul fiqh fi asli masalahil mursalah, tentang dalil masalah mursalah, itu yang disebutkan sebagai dalil oleh ahli bidah. Kata Imam Syatibi, fakhalatu wa ghalitu, maka mereka mencampur adukkan antara bid'ah dan maslahah mursalah, sehingga wa ghalitu, dan mereka salah. Wattaba'u, dan mereka mengikuti ma tasyabba min syariah, hukum yang tidak jelas, yang samar, dalam rangka mencari fitnah dan mencari takwil. Wa waqulu khata'un 'ala din. Ini semua adalah satu hal yang keliru berkait dengan agama. Wa tiba'un li sabilil mulhidin, dan mengikuti jalannya orang-orang yang menyimpang. Fa inna ha'ula, maksudnya mereka-mereka itu ahli bidah, alladzina adraku hadhil madarik, yang memiliki pemahaman dengan pemahaman semacam ini, wa abaru ala hadil masalik, dan melewati jalan ini, ima ayakunu qad adraku min fahmi syariah, maka ada dua kemungkinan. Boleh jadi mereka qad adraku min fahmi syariah, telah memahami syariat, malam yafhamhul awalun, dengan pemahaman yang tidak dimiliki oleh salafus saleh, awhadu an fahmihim fahmiha, atau mereka telah menyimpang dari pemahaman salafus saleh, dari pemahaman syariah. Wahadal akhir wasohab, pilihan yang kedua inilah yang tepat. Karena al-mutaqaddimun, orang-orang terdahulu yaitu salafus saleh, umkanu ala siratul mustaqim, mereka berada di atas jalan yang lurus, dan mereka tidaklah memahami dari dalil-dalil yang telah disebutkan dan semisalnya, ila makanu alaih, kecuali yang mereka kerjakan, yaitu menyusun buku dan seterusnya. Dan ini beda dengan bid'ah wahadil muhdasat, sedangkan bid'ah-bid'ah yang benar-benar bid'ah ini lam takun fim, tidak ada di tengah-tengah salafus saleh, wala amilu biha, tidak pula mereka kerjakan. Padahal maka hal ini menunjukkan bahasanya tilkal adillah, dalil-dalil itu la tatadoman, tidaklah mengandung makna-makna yang diada-adakan, yang dibuat-buat, dihalin sama sekali. Wasara amaluhum bi khilafi dhalika dalilun ijma'iyan, wasara, dan jadilah amalnya salafus saleh bikhilafi dhalika, menyelisihi cara pemahaman ahlul bid'ah tadi, yang mengatakan bahasanya jam'ul mushaf, tatwinu dawamid adalah dalil bolehnya bid'ah, dan aslinya bid'ah hasanah. masalah amalum, jadilah amalnya salafus salaf bi khilafi dzalika, menyelisih itu. Maka ini adalah dalil yang ijma'iyan. Makanya adalah dalil ijma' salaf ala anna haula fi istidlalihim wa amalihim mukhti'. Maksudnya mereka, yaitu ahli bidah, pendalilan dan amal mereka itu adalah keliru dan menyelisih sunnah. Fiqalu liman istadalla bi amsalil dzalika, maka kita katakan kepada orang yang berdalil dengan hal tadi, bolehnya bid'ah berdalil dengan adanya mushaf, jam'ul mushaf atau katbil mushaf. Sahab Abu Bakar mengumpulkan mushaf di masa Nabi tidak ada. Untuk itu jadikan dalil untuk membenarkan bid'ah. Misal maulid Nabi misalnya. Maka kita katakan hal wujida hadzal ma'na alladhi istanbatta fi amal al-awwalin aw lam yujad. Hal wujida hadzal ma'na, apakah makna ini? Apakah maksud untuk mengadakan maulid Nabi? Alasan mengadakan maulid Nabi dalam rangka mengagungkan Nabi dan sebagainya. Alladzi istanbatta fi amalil awwalin, yang kau simpulkan dari amalnya ulama salaf. Aw lam yujad. Kau melakukan istinbat dari jam'ul mushaf melakukan istinbat dari perbuatan sahabat untuk jadikan landasan qiyas untuk membolehkan bid'ah. Nah, apakah itu sudah ada alasanmu itu sudah ada di masa salaf ataukah tidak? Fa in za'ama annahum lan yujad wala budda min dzalik. Fa yaqul lahu afakanu ghafilin amma tanabbahat lahu. Jika mereka katakan tidak ada, motivasi untuk mengadakan maulid Nabi di masa sahabat, wala budda fa in zama, jika dia menyangka tidak ada, wala budda min dzalik, dan itu harus, dan mereka harus mengatakan demikian. Fa yaqul lahu, maka kita katakan untuk kedua kalinya, apakah mereka itu lalai? Amma kayaknya yang tepat amat tanah bah talahu al-jahili nabih. Apakah mereka lalai dengan sesuatu yang engkau sadari, ataukah mereka itu bodoh dengan hal itu ataukah tidak? Walai yasa'ahu, dan mereka tidaklah boleh, nah, tidak ada pilihan ayaku lebih hada. Untuk mengatakan hal ini li'annahu fathun, karena ini semua adalah membuka libabil fadhihah ala nafsihi, mempermalukan diri mereka sendiri, wa khawtun lil ijma', dan keluar dari ijma' ulama. Misalnya tadi peringatan maulid Nabi sudah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu di masa para sahabat tentu mereka akan katakan tidak ada. belum jika mereka maka mereka akan mengatakan di masa sahabat tidak ada. Kamu katakan engkau mengadakan peringatan Maulid Nabi itu alasannya inilah bentuk kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian dan demikian. Apakah ini tidak ada di masa Nabi? Apakah motivasi ini tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jika mereka mengatakan tidak ada, sudah selesai kedoknya. Jika mereka katakan tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa manusia yang paling mencintai Nabi dibandingkan para sahabat? Jika mereka katakan tidak ada faktor ini, maka juga keliru juga. Tidak ada pilihan kecuali mempermalukan. Ini sebagaimana dialog Imam Ahmad tentang masalah Khalqul Quran. Imam Ahmad menanyakan di hadapan mutawakil. Imam Ahmad menanyakan apakah pendapat ini atau itu makhluk, itu satu pendapat yang diketahui oleh Abu Bakar dan Umar, ada di Matul Iqtibat ya. Apakah pendapat dan sahabat tentang makhluk itu sudah dikenal oleh Abu Bakar dan Umar? Maka lawan debat beliau mengatakan belum dikenal di masa Abu Bakar dan Umar. Kemudian Imam Ahmad mengatakan didakwakan oleh Abu Bakar dan Umar. Apakah ini didakwakan Abu Bakar dan Umar? Dia katakan tidak ada. Dan didakwakan tidak, Abu Bakar dan Umar tidak mendakwakannya. Apakah sudah diketahui oleh Abu Bakar dan Umar? Diajarkan oleh Abu Bakar dan Umar? Tidak ada. Apakah mereka semua itu melalaikan hal itu, kemudian kamu yang mengetahuinya? Ini pertanyaan yang pertama sama dengan tadi. Hal wujud hadzal ma'na alladzi istanbatta fi amali awalan am yujad? Kemudian bantahan yang kedua, apakah menghafilin? Kalau mereka belum tahu, Abu Bakar dan Umar belum tahu, apakah kemudian kamu yang tahu sendiri, mereka tidak tahu? Dan apakah itu agama? Jika demikian, apakah itu agama? Apakah itu bagian dari agama? Apakah nurhafilin? Apa mereka semua tidak tahu? Amat tanabah telahmu, dan engkau yang tahu. قيل له فما الذي حال بينهم وبين العمل بمقتضاها على زعمك حتى خالفوها إلى غيرها ما ذاك إلا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطأ دونك أيها المتقول والبرهان الشرعي والآتي تال على عكس القضية فكل ما جاء مخالفا لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه فإن زعم أن من تحله من ذلك إنما هو من قبيل المسكوت عنه في الأولين وإذا كان مسكوتا عنه ووجد له في الأدلة مساغ فلا مخالفة إنما المخالفة أن يعاند ما نقل عنهم بضده وهو البدعة المنكرة قيل له بل هو مخالف لأن من سكت عنه في الشريعة على وجهين أحدهما أن تكون مظنة العمل به موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له أمر زائد على ما مضى فيه فلا سبيل إلى مخالفته لأن تركهم لما عمل به هؤلاء مضاد له فمن استخ... فمن است... استلحقه صار مخالفا للسنة. الثاني ألا يوجد ألا توجد مظنة العمل به ثم توجد فيشرع له أمر زائد يلائم تصرفات الشرع في مثله وهي المصالح المرسلة وهي من أصول الشريعة المبنية عليها إذ هي راجعة إلى أدلة الشرع حسب ما تبين في علم الأصول فلا يصح إدخال ذلك تحت جنس البدع وأيضا فالمصالح المرسلة عند القائل بها لا تدخل في التعبدات البتة وإنما هي راجعة إلى حفظ أصول الملة وخياطة أهلها في تصرفاتهم في العبادات ألا تقع إلا على ما كانت عليه في الأولين ولذلك نهى عن أشياء وكره أشياء وإن كان إطلاق الأدلة لا ينفيها بناء منه على أنها تقيدت مطلقاتها بالعمل فلا مزيد عليه وقد تمهد أيضا في الأصول أن المطلق إذا وقع العمل به على وجه لم يكن حجة في غيره. Baiklah, jika dia mengatakan innam kanu arifina, bahasanya mereka kanu arifin bi, bahasanya mereka itu mengetahui bi ma'akhidhi hadil adillah, pendalilan dari dalil-dalil ini, cara berdalil, sisi istidlal, cara berdalil hadil adillah dari dalil-dalil ini. Kama kanu arifin bi ma'akhidhi khairiha, bagaimana mereka mengetahui sisi pendalilan ghairiha dari dalil yang lain. Jika mereka mengatakan bahasanya para sahabat salafus saleh itu sudah mengetahui bahwasanya dalil-dalil ini juga menunjukkan bolehnya melakukan amal bid'ah, maka bantahannya pemalati halal bainah wa bainal amal bimuktadoha. Jika mereka mengetahui bahasanya ini adalah dalil, ijma' mereka untuk jamul mushaf dan yang lainnya adalah dalil, bolehnya tidak. Pemalati halal bainah, lalu apakah yang menghalangi mereka untuk beramal dengan konsekuensi dalil? Ala za'mika, bagaimana anggapanmu? Hatta khalafuha ila ghairiha, sehingga mereka menyelisihi muktada adillah tadi ila ghairiha, kepada yang lainnya. Jika mereka tahu itu boleh, kenapa mereka tidak beramal? Bahkan mereka meninggalkan bid'ah. Pemazaka, maka tidaklah itu mereka meninggalkan bid'ah illa li'anam, kecuali karena mereka istama'u fiha alal khata', mereka sepakat dalam masalah itu alal khata' adalah satu hal yang keliru. Dunaka, ambillah alihal mutakawil, hei orang-orang yang mutakawil, mengatakan apa yang tidak dikatakan, mengklaim dan mengatakan demikian padahal tidak mengatakan demikian. Wal burhanu syar'i, dan dalil syariat, wal adid, dan hukum adat, dalil menunjukkan ala aksil qadiyah, kebalikan permasalahan ini. Fakulu maja'a, maka segala sesuatu yang menyelisih ma'alih salaf, ajaran salafus saleh, maka adalah kesesatan di aini senyatanya. Fa'in zama, jika ahli bid'ah itu menganggap bahasanya manintahalahu, apa yang dia jadikan agama, min zalika, dari perkara-perkara bid'ah, innama huwa, hanyalah min qabilil maskut, perkara yang didiamkan oleh syariat, fil awalin, didiamkan oleh fil awalin, oleh ulama, oleh salafus saleh, tidak dilarang dan tidak diperintahkan. ini peringatan maulid Nabi misalnya, ini limaskut anhu, ini tidak dilarang oleh salaf, tidak pula dilarang oleh para sahabat, tidak pula diperintahkan. Dan mereka katakan wa idza kana maskutan anhu, perkara yang didiamkan, wa wujida lahu fil adillah masarun, dan ditemukan dalam banyak dalil masarun, alasan pembenar, fala mukhalafata, maka ini bukanlah satu hal yang keliru. Mereka katakan maulid Nabi ini maskut anhu. Jika satu perkara itu maskut anhu dan terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya mengamalkan maskut anhu, maka mengamalkan maskut anhu, yaitu maulid Nabi tadi, itu tidaklah dinilai menyimpang dari jalan yang benar. Innamal mukhalafah, yang namanya keliru, yang namanya menyimpang, adalah menentang manukila anhum, perkara yang sudah dinukil berdasarkan nas. Ayu anit, menentang manukila anhum, sesuatu yang dinukil dari salaf, bididdihi, dengan melakukan kebalikannya. Yang namanya mukhalafah, kata mereka, definisinya adalah ini salaf memerintahkan demikian, kemudian melakukan kebalikannya. Ini baru mukhalafah. Kalau ada perintah janganlah kalian memperingati maulid Nabi, kemudian kita mengadakan maulid Nabi, nah ini mukhalafah. Nah, jika tidak ada perintah, tidak ada larangan dari mereka, kemudian kita lihat ada dalil menunjukkan bolehnya semacam perbuatan itu, fadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, maulid Nabi ayyamillah. Di antara dalilnya maulid Nabi kan fadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari peristiwa besar yang Allah berikan kepada manusia. Wah, ini ayyamillah. Ini maskut anhu, dan terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya, maka itu bukan mukhalafah. Yang namanya mukhalafah, ini ada demikian, jangan peringati maulid Nabi, kemudian kita malah peringati, nah ini mukhalafah. Nah kalau demikian, jangan peringati maulid Nabi, kemudian kita bikin peringatan maulid Nabi, nah itu yang wahul bid'atul mungkarah, itu yang bid'ah mungkarah, itu kata mereka. Maka jawabannya, kilalahu, kita katakan pada orang ini, bahwa mukhalifun, atau bahkan itu adalah perbuatan yang menyelisihi hal yang benar. Di anna masuk kita anhu di syariah, karena perkara yang didiamkan dalam syariat, tidak diperintah, tidak dilarang, alal wajahain itu ada dua macam. Yang pertama, madhonatul amal, motivasi, motivator untuk mengamalkannya itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tidak mengamalkannya. Melaksanakan ayat fadzakir bi ayyamillah itu sudah ada motivasinya di zaman Nabi. Nabi ada seorang yang begitu semangat melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Ya. Seandainya fadzak kerumpi ayamillah itu maknanya adalah memperingati maulid Nabi, Nabi adalah orang yang paling semangat, motivasi untuk beribadah semaksimal mungkin, menjadi hamba Allah yang sempurna, itu ada di zaman Nabi SAW. Maka jika motivatornya madhonatul amal itu sudah ada, namun tidak ada amal, fala yusra' lahu amrun za'idun ala ma madha fihi, maka tidak disyariatkan nambah-nambahi, membuat tambahan ala ma madha fihi, dengan apa yang sudah lewat, dengan apa yang sudah diamalkan. Fala sabila, maka tidak ada alasan, tidak ada jalan ila mukhalafati, untuk menyelisih apa yang sudah ada. Li'ana amalahum lima amila biha'ula, li'anna tarkahum karena sikap para salaf yang meninggalkan hal itu, meninggalkan ma'amila biha'ula, meninggalkan sesuatu yang malah dilakukan oleh mereka-mereka adalah madadun lahu. Maka sikap meninggalkan tadi adalah bertentangan dengan bihi lahu, dengan amal mereka alul bidah. Ini bertentangan. Jika keadaannya itu sudah ada motivator, kemudian mereka tidak melakukan, mengamalkannya, kemudian orang sekarang mengamalkannya, maka tarkahum, tarkah salafus saleh untuk perkara yang dilakukan oleh haula mereka-mereka alul bidah adalah madadun, satu hal yang bertentangan lahu dengan amal. Faman istalhaqahu, barang siapa yang menyamakannya, bahasanya amal itu sama dengan tark, sara mukhalifan di sunnah, berarti dia menyelisih sunnah. Kemudian maskot anu jenis yang kedua adalah la tujad madanatul amal bihi, tidak didapatkan motivator untuk mengamalkannya di masa salaf. Summa tujad, setelah salaf itu meninggal dunia, tidak ada kemudian ditemukan motivator. Fayusra, maka disyariatkan untuk itu amrun zaid, tambahan. Yusra, maka disyariatkan amrun zaid, ditambahi, maka masuk penambahannya, statusnya masuk, asalkan tambahan tersebut ialah yang cocok, mencocoki tasarruf syar'i, sikap-sikap syariat, bimislihi, dalam perbuatan semisal itu. Inilah yang disebut masalah mursalah. Ini masalah mursalah itu berkaitan dengan satu amal yang tidak ada motivator di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah, atau di masa sahabat, setelah masa sahabat berlalu terdapat motivator untuk itu. Wahyah dan masalah mursalah min usul syariat, dan termasuk dari syariat al-mabni alaiha, yang dibangun di atas syariat. Idhia, karena masalah syariat itu, masalah mursalah itu rajiatun, kembali kepada dalil-dalil syariat. Hasbama sebagaimana tabayyana jelas dalam ilmu usul fikih. Fala yasi, maka tidak boleh memasukkan hal itu, masalah mursalah, tata jenis bidah, di bawah jenis bidah. Kemudian masalah mursalah indal qa'il fiha, menurut ulama yang memakainya, memang tidak semua ulama sepakat untuk memakainya, kan, tapi memakainya itulah yang benar. La tadkhul fi ta'budat, itu tidaklah berlaku dalam perkara-perkara ta'budi, dalam perkara-perkara ibadah mahdhah. Al-tabah sama sekali, sama sekali tidak masuk. Wa innama hiya, hanyalah masalah mursalah itu berkaitan dengan menjaga asil milah, berkaitan dengan upaya untuk menjaga agama. Wahya tapi ahliha, dan kehati-hatian ahlul milah, orang yang kaum muslimin, fi tasarrufihim fil ibadat, dalam tindak tanduk mereka dalam ibadah, hati-hati ala takok, supaya tidak terjumus, supaya tidaklah ila ala makanat alaihi fil awal, kecuali ibadah yang dilakukan di masa silam, di masa salah. Falidhalika, oleh karena itu, naha an asya, Ulama yang mengatakan adanya masalah mursalah itu melarang banyak hal dan membenci banyak hal. Meskipun itlaqul adillah, kemutlakan dalil, tidaklah meniadakan hal tersebut. Binaan minhu, karena berdasar. Kenapa melarang padahal dalilnya mutlak, menunjukkan tidak terlarang? Ini berdasarkan ala annaha taqayyadat mutlaqatuha bil amal. Bahwasanya kemutlakan dalil itu dibatasi dengan amal, dengan amal salaf. Kemutlakan dalil fadzakirhum bi ayamillah, misalnya mutlak menyebutkan ayamillah, ini mutlak. Nah, namun kemutlakan dalil itu taqayyadat, itu dibatasi bila amal, dengan amalnya salaf. Gimana amalnya salaf? Fala mazidah alaih, maka tidaklah ada tambahan alaihi atas amal salaf. Waqad tamahada aidan fil usul, dan telah terhampar aidan juga fil usul dalam ilmu usul fikih. Maksudnya apa? Terdapat kaedah yang membantu untuk mendudukkan masalah ini dalam usul fikih, yaitu kaedah annal mutlaqa idza waqa'a al-amalu bi ala wajhin lam yakun hujjatan fi ghairihi. Ada kaedah dalam ilmu usul innal mutlaq, dalil mutlaq. Misalnya tadi fadzakirhum bi ayamillah, ayat Quran mutlak. Idza waqa'a al-amal, jika sudah dipraktekkan, ala wajhin, dalam bentuk tertentu. Prakteknya apa? Yaitu mengingatkan orang-orang musyrik bagaimanakah bencana yang telah Allah timpakan kepada orang Tsamud, kepada orang-orang yang menentang Rasul. Itu praktek dari ayat ini, fadzakirhum di ayamillah, diingatkan bagaimana kaum-kaum terdahulu menyelisih Rasulnya, kemudian ayat yang mereka binasa. Ingatlah hari di mana Allah menghancurkan kaum Nuh, ingatlah hari di mana Allah menghancurkan kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, dan seterusnya. Itu amalnya. Jika telah terjadi, telah dipraktekan ala wajin dalam satu bentuk, ya, dipraktekkan di zaman Nabi dalam satu bentuk, lamnya kun hujjatan fi ghairihi, maka dalil mutlak tadi tidak bisa menjadi hujah, dalil dalam masalah yang lain. Dalil mutlak jika sudah dipraktekkan dalam bentuk tertentu di masa Nabi, lam yakun hujjatan fi ghairihi, maka tidak bisa jadi hujah dalam hal yang lain. Ya, aduh. Falhasil annal amra awil izna iza waqa'a ala amrin lahu dalilun mutlakun fara'aital awalina qad alaw bihi ala wajhin wastamarra alaihi amaluhum fala hujjata fihi ala al-amali ala wajhin akhar bal huwa muftakirun ila dalilin yattabi'uhu fi i'mali zalikal wajhi. Fa idzan laisa man tahala hadzal mukhaliful amala bihi min qabilil maskuti anhu wala min qabili ma asluhul masalihul mursalatu falam yabqa izan ayyakuna illa min qabilil mu'aridi lima madu alaihi amalul akdamina hukafa bizalika mazillata qadamin wabillahi taufiq. Wasamata tanbihun muhimmun qala sayyid Umarul Fasi fi risalatil waqfi wa anna lil muqallidi ayyad غلابة ظني أن هذه المصلحة فيها تحصيل مقصود الشارع وأنها لم يرد في الشرع ما يؤردها ولا ما يشهد بإلغائها مع أنه لا بحث له في الأدلة ولا نظر له فيها وهل هذا إلا استراء على الدين وإقدام على حكم شرعي بغير يقين إذ معظم المبتدئين من المقلدين الخائدين بظن والتخامين وقال الشيخ محمد خضر حسين وقد حقق الباحثون في المصالح المرسلة النظر أو جروها في أبواب المعاملات وتجنبوا بها أصول العبادة لأن المتفقه في علم الشريعة يدرك أن أحكام المعاملات مبنية على رعاية المصالح المدنية التي يتيسر للأقول السليمة ما تلقتها من الشارع وغاصت في تدبرها من كل جانب أن تقف على أسرارها وترى خير الحياة في التمسك بها. نعم. والحاصل يا والحاصل sebenarnya anal amra awil izna jika perintah atau izin itu waqa'ah ala amrin lahu dalilun mutlaqun idza waqa'ah jika ada pada suatu perkara yang memiliki dalil mutlak. Penjelasan untuk kaidah tadi. Anam mutlak itu wakal amal bi al-wajihin. Nah, jika satu perkara itu memiliki dalil mutlak, faraital awwalin. Lalu engkau melihat para salaf qad anau memberikan perhatian bihi dengan dalil ini, namun ala wajihin dari satu sisi saja. Wastamara alaih dan terus menerus seperti itu amaluhum amal salaf. Fala hujjata fihi, maka tidak ada hujjah fihi dalam dalil mutlak itu ala amal ala wajin akha, untuk diamalkan dalam bentuk yang lain. Bahkan huwa wajin akha, bentuk yang lain itu membutuhkan dalil. Yattabi'uhu, yang mengikutinya fi i'mali dalikal wajhi, untuk mengamalkan bentuk lain itu. Ini butuh dalil yang lain supaya bentuk lain itu bisa diamalkan. Idan, maka jika demikian, laisa tidaklah perkara bid'ah yang intahala dijadikan agama hadal mukhalif oleh orang yang menyelisih, orang yang menyimpang ini, al amal bi tidaklah mengamalkannya adalah min qabil dari jenis al maskut anhu, perkara yang didiamkan dalam syariat, tidak pula dari jenis perkara yang hukum asalnya adalah masalah mursalah yang dalilnya ma'asluhu, yang dalilnya dalam masalah mursalah. Falam yakbaqa, maka tidaklah tersisa idzan, jika demikian ayakuna, akan ada amal yang dianggap sebagai agama tadi ila min qabil, kecuali dari jenis al-mu'arid, bertentangan dengan syariah. Mu'arid bertentangan lima madha alaih amal salaf, dengan apa yang telah diamalkan oleh al-aqdamin, para ulama salaf. Wakafa bidzalika, dan itu sudah cukup manzilatul qadam, untuk menggelincirkan telapak kaki dari jalan yang benar. Maka kesimpulannya, jika demikian, maka amal tersebut adalah amal yang bertentangan dengan amal salaf. Dan jika kita katakan amal yang bertentangan dengan amal salaf, maka cukuplah untuk dikatakan orang ini telah menyimpang. Dan di sana ada tambihun muhim, catatan penting, yaitu perkataan Syekh Umar Al-Fasi. Beliau mengatakan, bagaimana mungkin bagi orang yang mukallid dan mengatakan dirinya mukallid, kami ini cuma taklid saja, dia mengatakan dirinya kami taklid. Bagaimanakah seorang yang mukallid ayat da'iyah bisa mengaku-ngaku wala batadzon atas sangkaan kuat anna hadil maslahah, bahasanya maslahat ini, perkara ini fiha di dalamnya tahsil bisa mewujudkan tujuan syariat, dan tidak ada, dan sesungguhnya lam yari tidak ada dalam syariat sesuatu yang menentangnya, tidak pula terdapat dalil yang yasad menunjukkan fi'il ghaiha meniadakan masalah tersebut. Bagaimana mereka katakan tidak ada dalil yang menentang, tidak ada dalil yang menafikannya, ma'annahu labahsa lahu fil adillah, padahal sendiri mereka mengakui sendiri kami ini mukallid. Yang namanya mukallid itu labahsa lahu fil adillah, dia tidak bisa meneliti dalil, tidak bisa ngetek dalil. Gimana dia bisa katakan dia mengakui dia mukallid, namun dia mengatakan ini tidak ada dalil yang melarangnya? Ini bertentangan. Di satu sisi dia mengatakan kami ini mukallid, di sisi lain dia mengatakan tidak ada dalil yang menentangnya. Oh, ini bertentangan. Kalau kamu memang benar-benar mukallid, ya ini kata-katamu ini yang kedua tidak berlaku. Yang namanya mukallid itu tidak bisa meneliti dalil, wala nadhar lahu fiha, tidak bisa mengkaji fiha dalil. Kalau kamu mengakui kamu mukallid, maka perkataanmu bahasanya tidak ada dalil yang menentangnya, atau kami punya sangkaan kuat dengan ini akan terwujud tujuan syariat, maka hal-hal tidaklah ini kecuali istirok lancang terhadap agama, waikdam dan kewanen terlalu berani ala hukmin syari'in menetapkan hukum sa'i dengan yakin tanpa dalil. It karena mu'dham mayoritas ahli bidah minan muqallidin, dari para ahli taklid al-kha'idin, ya, orang-orang yang berani bicara bidhon dengan sangkaan wa tahmin dan praduga. Berkata saya Muhammad Ridur al-Husain, al-bahisun fil masalah mursalah, para pengkaji kaidah masalah mursalah, qad tahaqqaqa an-nadhar, telah berpikir an-nadhar, telah mengkaji an-nadhar penelitian, telah mengkaji baik-baik wa'ajrawha, dan memberlakukan kaidah masalah mursalah dalam bab-bab muamalah, wa tajannabu, dan mereka menjauhi biha dengan masalah mursalah, menjauhi usul al-ibadat, masalah-masalah ibadah mahdhah. Li'ana mutafaqqih, karena orang yang belajar ilmu syariat yudrik, faham bahasanya hukum muamalat itu dibangun di atas prinsip riayah, memperhatikan kemaslahatan madaniyah manusia. Alat yatayasa yang mudah bagi akal yang sehat, mata talaqatha, kapan saja dia mendapatkan masalah ini minasyari' dari syariat, wa rasat fi tadabburiha min kulli janibin, dan tenggelam fi tadabburiha, untuk mentadabburinya min kulli janib, dari segala aspek, antaqifa ala asriya, berhenti pada rahasia-rahasianya, wa tara, dan melihat khairul hayat, sebaik-baik kehidupan adalah berpegang teguh dengannya. Nah, dia katakan yang namanya masalah mursalah yang dipraktekkan para ulama, yang dipraktekkan oleh para ulama itu cuma dalam abab al-mu'amalah, tidak dalam masalah al-ibadat. Kenapa? Karena mereka faham mu'amalah itu prinsipnya adalah bagaimana menjaga kemaslahatan manusia. Wa amal ibadat, ikhwan. Wa amal ibadat fa fiha man tastadidu hikmatuhu wa yabdu al-qasdu min mashru'iyatihi wadihan. Wa minha ma lam takif al-uqul 'ala hikmatihi al-khassah wa hasbu al-aql fi al-iman bi hikmati ma kana min hadha al-qabili annahu sadirun mimman qama ad-dalil al-qati'u. على أنه لا يأمر إلا بخير ولا يجد في هذا الإيمان حرجا ما دامت العبادة على اختلاف ضروب على اختلاف ضروبها بريئة مما تنبذه الأقول الراجحة. الفرق بين ما يكف الأقل على مصلحة الخاصة وما ينبذه لاستماله على فساد راجح لا يخفى إلا على ذي نظر سقيم. ولما كثر في العبادة ما تخفى مصلحته الخاصة قالوا إن أصلح التعبد وقصر الأمر فيها على ما ورد عن الشارع الحكيم. ثم إن الشارع حذر من الزيادة على ما قرره من العبادات وسمى ما يخترأ بقصد القربة بدعة وضلالة. وتصرف في العبادة من طريق المصالح المرسلة يفتح باب البدع ويدخل بالناس في ضلال بعيد. فلا نزاع في بطلان اختراع عبادة ذات أوضاع لم يرد بها كتاب أو سنة بأدأ وأن فيها مصالح توافق قصد الشارع فيما وضع من العبادات. قلت وخلاصة القول أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين، وليست البدع عند من يدعيها هكذا بيقين. وقالت الطوفي في رسالة له في المصالح المرسلة: وإنما اعتبرنا المصلحة في المعاملة ونحوها دون العبادات وشبيهها، لأن العبادة حق للشارع خاص به ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزمنا ومكانا إلا من جهته، فيأتي به العبد على ما رسم له. وهذا بخلاف حقوق المكلفين، فإنها أحكام سياسية شرعية وضعت لمصالحهم وكانت هي المعتبرة وعلى تحصيلها المؤول. Adapun ibadah, maka dalam ibadah mata tabinu hikmatuhu. Maka ibadah itu ada dua macam. Ada yang tastabinu hikmatu, ada yang jelas hikmahnya. Hikmah zakat. Kenapa? Membantu fakir miskin, jelas ya. Wayabdul qasdu min masyu'iyatih, dan nampak maksud dari disyariatkannya, wabihan dengan gamblang, jelas. Yang kedua, ma lam taqif al-uqul ala hikmatihil khasah. Ibadah yang tidaklah diketahui oleh akal hikmah khususnya. Hikmah umumnya ada, yaitu tahqiqul ubudiyah. Salat subuh dua rakaat. Hikmah umumnya, dan ini hikmah dalam semua ibadah. Tahqiqul ubudiyah. Merealisasikan ibadah kepada Allah. Namun, apa? Hikmah khususnya kenapa? Dua. Ini tidak nampak, tidak diketahui. Kalau hikmah apa? Hikmah amahnya untuk semua ibadah. Hikmah amahnya apa? Ya, untuk menampakkan siapakah orang yang taat dan yang tidak. Siapa yang benar-benar mau beribadah dan tidak. Itu hikmah umum. Wa hasbul akli, dan cukuplah bagi akal fil iman untuk beriman bihikmati makana min hadal qabil, dengan hikmah ibadah-ibadah min hadal qabil yang jenis ini, yang tidak diketahui hikmah khususnya. Annahu sadir, cukuplah dia yakini bahasanya ibadah ini sadir muncul miman komat dalil, dari orang yang terdapat dalil yang pasti menunjukkan bahasanya dia tidak akan memerintahkan kecuali yang baik-baik. Nah, karena itu walayajid, dia tidaklah dapatkan fi hadal iman, dalam iman ini, harajan, kesempitan, madamatil ibadat, selama ibadat alaqtilah fidurubiha, dengan berbagai jenisnya. Durub jenis bari'atan, itu bebas dari sesuatu yang ditolak oleh akal yang akal sehat. Nah, kalau untuk ibadah yang tidak diketahui hikmah khususnya, maka apa? Maka cukuplah bagi akal sehat untuk meyakini bahasanya Allah itu tidak akan memerintahkan kecuali yang baik. Dan ini Allah tidak akan memerintahkan satu hal yang baik itu berdasarkan dalil qat'i. Dan akal pun tidak akan merasa berat untuk menerimanya, karena ibadah-ibadah tersebut pun juga tidak bertentangan dengan akal sehat. Sholat kenapa 5 kali ya? Akal pun tidak mengatakan 5 kali satu hal yang sangat sulit. Dari atan terbebas dari satu hal yang ditolak oleh akal rajihah. Walfaqu ada perbedaan antara mayakiful aqlu ala maslahatil khassah. Antara ibadah yang akal itu mengetahui maslahat khususnya dan sesuatu yang ditolak oleh akal. Kenapa ditolak? Listimalihi ala fasadin rajih. Karena mengandung dampak jelek yang lebih besar. Wala yakhfa, tidaklah samar, artinya jelas. Tidaklah ini rancu kecuali orang yang punya pandangan yang sakit. Wala maka profil ibadat, dan karena sangat banyak dalam masalah ibadah jenis yang kedua. Jadi kan ibadah ada 2 macam, yaitu yang matakhfa maslahatul khassah, yang tidak nampak maslahat, yang tidak jelas, yang tersembunyi. Matakhfa yang tersembunyi maslahat khususnya. Maka qalu para ulama mengatakan bahasa hukum asal ta'abud, inna aslaha at-ta'abud. Hukum asal ibadah adalah ta'abud dalam rangka beribadah, dalam rangka menjalankan ibadah. Maka syarat dan mereka membatasi perintah dalam ibadah ala mawarab anisyari, sesuai dengan apa yang datang dari syariat yang bijaksana. Kemudian syariat mengingatkan, mengancam, tidak boleh menambahi ala maqarahu minal ibadat, ibadat yang telah qarah ditetapkan. Dan syariat menamakan hal sesuatu yukhtar diada-adakan dengan maksud untuk beribadah adalah bid'ah dan kesesatan. Ini kaidah itu ditetapkan oleh para ulama. Kenapa? Lama katra fil ibadat matakhfa maslahatu. Karena ibadah jenis yang kedua yang tidak diketahui hikmahnya secara khusus itu lebih banyak, itu yang lebih dominan. Matasarruf fil ibadat, dan melakukan tindakan dalam ibadah, melakukan satu ibadah melalui alasan masalah mursalah, membuka pintu bid'ah, wayadkhulu binnas, dan memasukkan manusia ke dalam kesesatan yang jauh. Fala nizaa, maka tidak ada perdebatan tentang batilnya mengada-adakan ibadat. Berarti doa yang memiliki ketentuan-ketentuan lam yarid, yang tidak terdapat dalilnya dari Quran dan Sunnah, dengan dakwah dengan alasan di dalamnya ada maslahat yang sesuai dengan maksud syariat dalam membuat menentukan berbagai jenis ibadah. Kultu, aku katakan setelah suatu kahol kesimpulannya bahwasannya hasilu masalah mursalah, kesimpulan dari masalah mursalah itu berkaitan dengan upaya menjaga perkara yang doruri, perkara yang vital, atau untuk menghilangkan kesempitan lazim fiddin yang ada pada agama. Itu tujuan masalah mursalah, menjaga perkara yang vital atau menghilangkan kesempitan. Walaisal til bid'ah dan bid'ah indaman yudaiha, tidaklah menurut orang yang mengklaimnya hak ada diyakin semacam ini dengan yakin. Berkata Tufi dalam bersalah tentang masalah mursalah, inama tabarnal maslahah fil mu'amalat kami hanyalah menganggap maslahah itu dalam masalah muamalah dan sejenisnya. Sunnah ibadah tidak dalam masalah ibadah. Ini masalah mursalah itu cuma dalam masalah muamalah, tidak berlaku di masa ibadah dan semisalnya. Karena ibadat hak kulli syar'i, itu adalah hakikat pemilik syariat, khasun bi, yang khusus baginya. Walau mungkin dan tidak mungkin mengetahui haknya, kaman dalam jumlah, wakaifan, tata cara, waktu dan tempat, kecuali menjadi dari arah syariat, dari dalil syariat. Fa'ti bil abdu, lalu seorang hamba melakukan ma'rusimalahu, apa yang ditetapkan untuknya. Hal ini beda dengan hukukil mukallafin, hak-hak mukallaf, yaitu masalah muamalah. Maka masalah muamalah itu adalah hukum-hukum sia-sia, pengaturan, hukum dalam maksud mengatur, syariah yang syari, wudiat dibuat untuk kepentingan hamba. Dan itulah yang mu'tabar, wa ala tahsiliha, dan untuk mewujudkan masalah, itulah mu'awal, itulah yang dicari. Ya, demikian yang kita baca hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.